Aku sadar di saat semua menghilang, betapa lama dirimu ku lupakan. Jiwa tak bisa lagi ku rasakan. Apa diriku yang menyesal, sudahkah tinggalkan.